Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Naqra insyaallah. Qala muallif rahimahullahu taala babul khusyu' fi shalah. Bab khusyuk di dalam salat. Qala al-khusyu'u fi sholati huwa ruhuha wa lubbuha. Khusyuk di dalam salat adalah ruhnya dan intinya. Wa yaktsuru thawabuha aw yakil. Akan memperbanyak dengannya pahala atau sedikit, tergantung khusyuk atau tidaknya. Hasbama aqalahul musalli minha, sesuai dengan apa yang diakali oleh seorang musalli di dalam sholat tadi, yang dia cermati, yang dia pahami, yang dia resapi dalam sholat tadi. Terkhusus apabila dia mengerti akan bacaan dan arti. Nah, semakin dia tahu, semakin dia menjiwai, akan semakin besar pahalanya dan akan semakin mendatangkan kekhusyuan. Karena di antara khusyuk adalah mengerti apa yang dia lakukan. Semakin dia berilmu dengan perbuatan tadi, akan semakin khusyuk. Ini tidak hanya perkara sholat, perkara apapun. Kalau kita ahli di bidangnya, kita akan bisa khusyuk. Naam, apalagi dalam hal agama. Walida athnallahu ta'ala 'ala alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Oleh karena ini Allah memuji orang-orang yang mereka khusyuk dalam salatnya. Bi annahumul ladziina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Nah, qala wal ihdharil qalbi fi sholati asbabun, dan untuk menghadirkan hati di dalam sholat ada sebab-sebabnya. Jadi ketika seseorang sedang melakukan pekerjaan dan menjiwai pekerjaan tadi, maka dia akan bisa khusyuk. Tidak ada sesuatu yang memalingkan dia, konsentrasi dia dari perbuatan tadi. Berbeda dengan orang yang tidak khusyuk, sedikit gangguan akan bisa memalingkan dari pekerjaannya. Ini biasanya ketika seseorang tidak ahli, tidak pandai, tidak mengerti dengan pekerjaan yang dia lakukan. Ya, tidak bisa konsentrasi. Nah, untuk bisa mendatangkan konsentrasi dalam sholat ini ada beberapa sebab. Ihdharul qalbi, menghadirkan hati atau konsentrasi, fokus. Minha, darinya, al-isti'adatu minas syaitan, meminta perlindungan dari syaitan. Dan ini diucapkan di dalam setiap sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ila akhirih. Wa tadabburu qiraatil Qur'an atau qiraatish shalah. Tadabbur, menjiwai bacaan salatnya. Dia ngerti apa yang dia baca, minimalnya bacaan sehari-hari dalam salat, Al-Fatihahnya, Nah, dan khusyuk ini memang butuh latihan. Butuh apa? Latihan. Ketika dia membaca Al-Fatihah, berusaha dihadirkan maknanya. Ketika dia membaca takbir, berusaha dihadirkan maknanya. Wa anwa'u dzikri fiha, dan dzikir-dzikir yang ada pada sholat tadi ditadaburi. Ketika dia membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, ya Allah, ba'id baini wa baina khotoya, jauhkanlah antara aku dengan kesalahanku sejauh timur dan barat. Terus begitu. Sehingga apa? Ketika orang menghadirkan makna seperti ini, akan bisa apa? Menangis saat dia membaca ayat-ayat yang berisi dengan azab. Dan dia akan merasa bahagia dan gembira saat membaca ayat-ayat nikmat. Dan ini kisah-kisah tentang buka ussahabah inda qiraatil Qur'an masyhur. Tangisan para sahabat, tangisan para salaf ketika membaca Al-Qur'an ini masyhur riwayatnya. Kenapa mereka bisa menangis? Ya karena betul-betul mentadaburi, khusyuk dengan bacaannya. Sehingga apa? Para ulama juga menyatakan dilarang kita untuk menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Kenapa? Kecuali di bulan Ramadan. Untuk menghadirkan apa? Kekhusyuan, tadabur Al-Qur'an. Beda kalau Ramadan. Kalau Ramadan dimaksudkan ta'abbud dengan tilawahnya. Nah, kalau Ramadan. Dan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang khusus, sehingga boleh sehari khatam 2 kali, 3 kali kalau mampu dan ada waktu, dan dia sudah biasa dengan ibadah itu. Nah, bagi kita yang tidak biasa mungkin, wah, mungkin enggak sehari bisa khatam Quran. Wah, kayaknya enggak mungkin bagi kita yang enggak pernah. Tapi bagi mereka yang memang sudah, ya, nah, terbiasa, sangat mungkin. Dan ini sudah apa? Nah, mujarrab, sudah dicoba dan sudah teruji, demikian adanya. Qala wa minha ja'lu sutrah, di antara sebab konsentrasi menghadirkan hati ketika sholat adalah sutrah bagi musalli. Nah, ini di antara salah satu manfaat sutrah. Ya. Selain itu adalah perintah. Nah, maka manfaatnya adalah untuk bisa konsentrasi. Sehingga orang yang pengen lewat itu tidak di depan mukanya, yang itu mengganggu. Bisa apa? Memutuskan konsentrasi seseorang. Wa ja'alan nadhar atau wa ja'lun nadhari maudhi'u sujud, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Kama anna dukhulal insan fiha ba'dal firaq minasaghilat anha, seperti orang yang masuk dalam sholat setelah selesai dari kesibukan-kesibukan. Di antara yang disunahkan ketika orang memiliki kesibukan yang memang itu sifatnya bersambung, tidak bisa diputus, maka selesaikan kesibukan tadi apabila itu darurat, atau kalau ditinggal akan membahayakan, selesaikan. Supaya apa? Supaya hatinya tidak terganggu dengan bersitan-bersitan perkara tadi. Kan naum, seperti tidur, wa syahwati ta'ami wa syarab, keinginan untuk makan atau minum, Jadi diselesaikan dulu. Nah, sehingga orang ketika sedang ibadah dan dia dalam kondisi berat kantuknya, ya, maka disunahkan untuk menyelesaikan dulu istirahat. Sehingga apa? Ketika nanti ibadah dalam kondisi fresh. Karena ibadah itu kalau badannya segar, itu juga bisa apa? Memunculkan konsentrasi. Tapi kalau badannya lemah, ngantuk, nah ini bisa menghilangkan rohnya sholat tadi. Ini juga diambil dari sebuah hadis yang ketika itu Nabi datang ke masjid melihat tali yang terikat di dua tiang. Ya, kemudian ditanya untuk apa? Dijawab itu untuk bersandar ketika sholatnya ngantuk. Maka Nabi menyatakan, ya lepaskan dan sholatlah ketika engkau semangat. Ketika ngantuk, tidur. Nah, tidur untuk menghilangkan kantuk tadi maksudnya. Jika kantuknya tadi berat, tidak bisa ditahan. Min aqwa asbabi ihdaril qalbi. Nah, yang demikian ini termasuk di antara sebab-sebab yang kuat untuk menghadirkan hati atau konsentrasi dalam sholat. Walidha naha anis sholati atau nuhiya anis sholati hala huduri ta'am. Atau halu huduri ta'am. Oleh karena ini dilarang orang masuk ke sholat ketika hadir makanan. Sedangkan dia sedang kondisi membutuhkan. Kenapa sebabnya? Akan menyibukkan kalbunya. Ya. Perutnya menahan lapar, kalbunya pun berbicara untuk segera menyelesaikan ibadah ini sehingga apa? Bisa memunculkan apa? Bersitan-bersitan yang mengganggu dalam sholat. Beda kalau makanan enggak ada. Ini butuh makanan ada. Au muda'afa'atul akhbathain. Atau dalam kondisi sedang apa? Menahan hajat. Buang air kecil atau buang air besar. Kalau misalkan mau sholat dalam kondisi menahan pipis, BAK atau BAB, maka tunaikan. Selesaikan, tenang kalbunya, tidak ada was-was, ambil wudu, sholat. Li'anna fi dzalika musaghilatun 'anis shalah. Karena itu akan bisa menyibukkannya dari sholat. Wa dhahabal jumhur minal ulama ila sihhati sholatin atau ila sihhati sholati man ghalabat ala sholatihi alwasawis. Tetapi kalau ditanya sah atau tidak, maka para jumhur berpendapat dari kalangan para ulama sah sholatnya orang yang terkalahkan was-was. Walakin ma'an naqsin atau naqsi thawabiha, tetapi pahalanya tidak sempurna. Wa dhahaba Abu Hamid Al-Ghazali wa Ibnul Jauzi ila butlaniha, tetapi Abu Hamid Al-Ghazali dan Ibnul Jauzi berpendapat batal. Nah, ini sekelumit mukaddimah pada bab al-khusyu' fi shalah. Qala al-haditsus sabi' wal 20 ba'dal mi'ah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin. Laha a'lamun. Fa nadhara ila a'lamiha nadratan. Falaman sarafa qala idhhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin. Wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jahmin. Fa innaha alhatni anifan an salati. Dari ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu kesempatan salat dengan mengenakan khamisah, sebuah kain. Dan kain ini ada coraknya. Corak yang mengganggu. Nah, corak yang bisa mengganggu. Jikalau memang itu tidak mengganggu, ya, walaupun sama-sama corak seperti garis biasa dan tidak menghilangkan konsentrasi. Nah, maka tidak ada yang selamat. Jarang kita memiliki baju polos-los pun jarang. Ya, kecuali jubah. Nah, mesti ada beda warna. Kadang peci hitam, jubah putih, ini kan beda warna juga. Peci putih, jubah hitam. Kadang jubah pun stylenya ada dua warna misalkan. Intinya corak tadi bisa melalaikan. Dia memiliki corak yang menempel pada kain itu. Atau kain itu bercorak. Kalau kita mungkin semisal batik lah gitu. Tapi bukan batiknya. Intinya coraknya sampai melalaikan. Kemudian di dalam sholatnya Nabi meliriknya sepintas. Karena mungkin penasaran. Maka selepas sholat pun Nabi bersabda, bawalah kain ini ke Abu Jahmin. Kemudian bawakan aku kain dari Abu Jahmin. Bi'ambijaniyah. Ini kain yang tebal. Yang polos. Karena apa yang aku kenakan tadi, ini khamisah, ini melalaikan aku dari sholat. Karena sebab apa? Corak yang terdapat padanya. Ini jangan dibawa terlalu lebar juga ya, hati-hati. Misal ada yang mengatakan, wah berarti batik itu tidak boleh. Ya boleh. Kalau dipakai sholat ya jangan. Kalau bisa tutup-tutup pakai jaket yang atau pakai yang sifatnya apa, polos. Batiknya boleh, silahkan pakai. Tidak ada yang mengharamkan batik. Tidak apa-apa. Nah, peci hitam bagaimana? Peci hitam juga boleh. Jangan sampai kita terlalu sempit memandang, wah orang kalau batian peci hitam berarti kayak fulan yang di sana lah. Jangan bermudah-mudah tahkim dengan sesuatu yang kita bangun dari dalil yang kita simpulkan sendiri. Karena ini konteksnya sholat. Konteksnya di sini apa? Sholat. Jadi kalau sholat kemudian diperkirakan itu melalaikan, jangan dipakai. Nah, tapi terkadang sesuatu yang sifatnya melalaikan itu kalau sudah terbiasa jadi enggak menarik. Contoh kayak kita sudah terbiasa dengan pakaian seperti itu enggak bikin kita merusak konsentrasi, enggak. Kecuali kalau pakaiannya ada tulisan TB Bangun Nusantara misalkan, menjual macam-macam semen, pasir, wah ini apalagi nih, kontak personnya mana nih, nah itu jangan. Ya, baju partai yang belakangnya ada gambar orang, coblos nomor 2, tepat janji, sat-set misalkan. Nah, jangan. Sesuatu yang sifatnya sudah lumrah. Ya. Kita tidak bisa untuk peradaban di era kita ini susah untuk mendapatkan kain polos. Antum punya koko polos, pakai sarungnya bergaris-garisnya enggak? Tapi itu udah biasa, orang pakai sarung tuh kita enggak ngelihat garisnya kayak apa, enggak. Karena itu udah alami, biasa gitu. Sesuatu yang sudah tidak ada istimewanya. Kecuali kalau aneh. Ya. Ada sesuatu yang apa ini? Kok aneh. Tapi kalau sesuatu yang biasa. Nah, soalnya kalau sampai kita hukum yang demikian, maka sarung yang ada di Indonesia pun rata-rata bergaris. Yang gajah duduk, yang apa semua. Bergaris semua. Nah, artinya begitu. Artinya kalau itu memang bukan suatu kebiasaan sehingga membuat lalai, maka tinggalkan. Atau sajadah misalkan. Berarti sajadah misalkan yang polos, ahsan kalau ada. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Gambar yang masjid, wah ini kok kayak gini melalaikan aku misalkan. Ya kalau misalkan itu ada yang sampai seperti itu ya dilipat khusus untuk depannya saja. Nah, jangan ekstrim. Wah kalau anak ini harus pokoknya yang putih. Ya, enggak seperti itu. Hukum untuk kita silahkan diambil, tapi jangan diilzamkan untuk orang lain. Nah, gharibul hadis yang pertama, khamisatun laha a'lam, kisa'un murabba'un mukhattatah atau mukhattatun bi alwanin mukhtalifah, kain segi empat bergaris dengan warna-warni yang berbeda, artinya kain yang bercorak lah gitu. Wa qala Ibnul Athir rahimahullah, hiya thawbun thawbu khuzin aw sufin muallam, jenis baju ya, yang hiz atau dengan suf. Kalau kita ada kain sanwas, ada kain bahan macam-macam, dan ini kainnya itu memang sudah ada apa coraknya. Wakila suf mu'allam, sufi kain yang sudah ada corak begitu sama. Latusamma khamisatan atau khamisatun illa antakuna sauda mu'allamah. Ada yang menyatakan khamisah itu kain khusus. Tidaklah ia dikatakan khamisah kecuali warnanya hitam dan ada coraknya, garis-garis. Ya. Itu maksudnya. Tapi poinnya di sini bukan kain yang dimaksud, tetapi apa? Ilah yang disebutkan melalaikan sholat, bukan kainnya. Kalau kain apapun boleh, kecuali sutra bagi laki-laki itu dilarang. Nah, bagi perempuan boleh. Yang kedua, ambijaniyah, kisa'un ghalid. Ambijaniyah ini kain yang teksturnya tebal. Laisalahu a'lam, yang tidak memiliki corak. Kalau di kita kain tebal itu sekarang banyak, kalau dulu lepis tebal ya. Nah, semisal itu, kainnya tebal. Ada kain yang memang teksturnya tipis, lembut, ada yang tebal. Wahiyya bi fathil hamzah am a bi am bijaniyah. Wa sukunun nun, hamzahnya di fathah, a nunnya di sukun an. Wa kasrul ba al muwahhadah, dan dikasrahkan ba-nya yang bertitik satu, ambi. Wa ba'dal alif nunun maksurah, setelah alif bi am bija itu kan panjang. Nah, setelah alifnya ada nun yang dikasrahkan, ambijani. Wa ba'daha ya'un musaddadah, setelahnya ada ya' yang ditasdidkan, bi'ambijaniyah. Thumma ta'ut ta'nis, kemudian ada diakhir dengan ta' ta'nis, bi'ambijaniyah. Mansubatun ila baladin tusamma ambijan, kain ini dinisbatkan kepada tempatnya. Jadi ada sebuah tempat yang dinamakan ambijan. Nah, kain yang terbuat dari tempat itu dinamakan dengan ambijaniyah, dinisbatkan pada ya, nama negeri itu, ambijan. Terkenal dengan produksi kain tebal. Wa qad waradat hadhil kalimah bi fathil ba, dan kalimat ini ada pada riwayat yang lain datang dengan memfatahkan ba-nya. Bi amba, bi anba, kalau tadi kan bi anbi, bi anba janiyah. Ini riwayat yang lain ada yang mengharokati ba-nya dengan fathah, bi amba. Kalau tadi bi ambi, anbi janiyah. Kalau yang pertama tadi, kalau yang kedua anba janiyah. Wahia nisbatun ala ghairi kiyasin ila apa itu ya? Mim, nun, itu ba bukan setelah nun. Iya. Hah? Ba. Man bajin. Ila ghairi qiyasin ila man bajil balad al-ma'ruf fi bilad al-Syam. Jadi ini nisbah kepada sebuah negeri, tetapi tidak sesuai dengan kias. Kepada sebuah negeri dekat, sebuah negeri yang ma'ruf, ya, di negeri Syam. Nah, wa mitluha mam bijani. Mam bijani. Artinya di sini para ulama mengembangkan jenis kain ini dari mana? Sebagian menyatakan dari negeri Ambajan, sebagian menyatakan dari Manbajil Balad al-Ma'ruf, jadi negeri yang ma'ruf, ya, di daerah Syam. Dan yang semisal dengan Ambijaniyah ini apa? Mambajani atau Manbijani. Wahia kisahun minas suf lahu khumul. Itu pakaian dari suf yang di situ ada khumul, ini bludrunya. Kayak ada apa namanya bulu-bulunya. Walaisa lahu alam. Dia tidak punya corak. Wa tu'addu min adwani thiyab al-ghalidah. Dan dia termasuk dari jenis pakaian yang tebal. Yang ketiga, anifan, yakni al-an. Qala al-ma'na al-ijmali ahda Abu Jahmin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khamisatan laha a'lam. Ini cerita hadis ini, Abu Jahmin memberikan hadiah kepada Nabi dengan sebuah kain yang bercorak. Dan ini lafaz yang diperbolehkan ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada ahlu baitin nabi, ahlul bait, karena mereka tidak menerima sedekah. Dan ini menjadi khususiahnya ahlul bait. Nah, wa kana min makarimi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara kebaikan akhlak, kemuliaan akhlaknya beliau, annahu yakbalul hadiah. Beliau menerima hadiah jabran li khatiril mahdi atau muhdi. Menerima hadiah dengan terpaksa, kadang-kadang beliau menerima, diambil pemberian itu. Untuk apa? Untuk apa? Menghilangkan atau menyenangkan hati pemberi. Wa qabilaha sallallahu alaihi wasallam minhu wa shalla biha. Nabi pun menerimanya dan dipakai untuk salat. Nah, ini di antara fikih yang diambil dari lafaz ini. Terkadang seseorang itu kalau diberi pakaian kemudian pakaiannya dikenakan, itu menyenangkan. Nah, kalau kita diberi seseorang sesuatu, maka tampilkan. Ya, tunjukkan kita apa? Menyukainya. Sehingga apa? Akan mendatangkan, ya, kesenangan hati pemberi. Ya, jabran li khatiril muhdi. Wa li kauniha dhat a'lamin. Oleh karenanya kain ini bercorak, ya ta'allaqu bihal nadhar, yang bisa apa memalingkan pandangan. Al-hadhu sallallahu alaihi wasallam an kamilil khudur fi salatihi, melalaikan Nabi dari kesempurnaan menghadirkan hati atau konsentrasi dalam salat. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam kamil, dan beliau ini sempurna. La yasdur anhu minal amal illal kamil, tidaklah ada satu amal yang keluar dari beliau kecuali sempurna. Nah, kali ini beliau apa? Terganggu, tergoda. Ya, dengan corak-corak kain yang dia kenakan tadi. Padahal kalau orang mengenakan kain, kemungkinan besar tidak akan melihat. Berarti kain ini kalau kita gambarkan, betul-betul coraknya itu apa? Apa ya? Nyolok gitu. sehingga yang make sendiri pun sampai apa? Melihat. Kalau kita kan biasanya enggak ngelihat. Begitu. Kecuali kalau kita di belakang dia. Fa amarahum an yu'idu hadhil khamisata al-muallamata ilal muhdi Abi Jahmin. Maka Nabi pun memerintahkan untuk mengembalikan hadiah pakaian yang bercorak tadi, ini khamisah, kepada pemberi hadiahnya, yakni Abu Jahm. Ya. Dikembalikan dan minta tukar yang lebih biasa. Kalau mungkin khamisah ini nauknya lebih mahal, kalau apa istilahnya dari sisi harga, beliau dikembalikan itu kemudian minta yang murahan saja, yang biasa. Ini ambijaniyah tadi. Hatta la yakuna fi qalbi Abi Jahmin syai' min raddil hadiah. Ini juga diantara apa? Petunjuk Nabi. Sehingga apa dengan itu tidak terjadi apa-apa dalam hati Abi Jahmin ketika dikembalikan apa? Hadiahnya. Jadi ketika Nabi menyuruh untuk mengembalikan khamisah, kemudian khawatir nanti terjadi apa-apa pada Abi Jahmin dalam hatinya, waliyatma'inna qalbuhu, dan agar supaya tentram qalbu Abi Jahmin, amarahum an ya'tuhu bikisa'in Abi Jahmin. Amarahum an ya'tuhu bikisa'i Abi Jahmin, memerintahkan untuk mengganti dengan pakaian yang lain. Kadang-kadang boleh begitu. Nah, misalkan ada orang memberikan hadiah kepada kita, ini hadiah mahal. Kalau dilihat dari kondisi ekonominya, ini kok memberatkan dia. Udah enggak usah, ini aja yang murah. Ini juga penting di antara etika sosial ya. Misalkan kita diajak ke rumah makan gitu. Kemudian ditawari pengen apa? Ya sebenarnya enggak masalah kalau misalkan dia akrab dan lain sebagainya, cuma lebih baiknya apa? Pilih menu yang biasa. Dan saya teh anget pahit aja misalkan. Wah, kalau saya jus campur ini ya kalau di sekolah 100 ini satu gelas misalkan. Jangan orang itu jangan mumpung gitu loh. Memberikan kesan buruk malah nanti. Saya pengen misalkan cari menu yang mahal apa di situ, mumpung ditraktir nih. Nah, itu justru menjatuhkan. Karena itu etika sosial itu terkadang memang enggak ada dalilnya. Ya. Itu enggak kayak gitu sosial biasanya. Etik sosial gitu enggak ada dalil. Nah, kecuali kalau akrab betul gitu, sesuatu udah kental misalkan, itu beda lagi. Nah, nah bagaimanapun orang itu batin kalau selesai itu kok kayak gitu ya. Depan kita senyum-senyum, pulang-pulang batin ternyata. Nah, itu untuk jaga diri kita, jaga kehormatan kita gitu. Nah, barang enggak seberapa, paling ngenyangkan perut juga sesaat. Nah, tapi jeleknya ya sekian abad. Besok nggak usah diajak lagi. Kalau ngajak itu tuh mesti memilih yang mahal-mahal. Nah, gitu nantinya. Nah, minimalnya sama kayak dia. Lah antum apa? Antum ya sudah sama aja. Nah, minimalnya itu aja. Nah, kecuali kalau misalkan ya sahabat beda kental ya beda lagi. Atau orangnya udah ma'ruf gitu loh. Beda. Nah, Nabi di sini juga sama. Kalau tak kembalikan nanti Abu Jahm. Padahal Nabi sendiri enggak ada sesuatu nolak itu bukan karena enggak suka sama Abu Jahm, bukan karena apa khamisah ini haram, enggak. Nah itu juga perlu kita pahami. Kadang kita berbuat sesuatu enggak ada niat apa-apa, enggak pengin menyakiti, enggak pengin apa. Nah, ini juga apa? Nabi sampai sejauh itu. Kalau saya kayak gini orang gimana ya? Itu juga penting. Jangan anak kan enggak bermaksud nyakitin fulan. Ini terserah dia mau sakit atau jangan juga. Ya. Nah. Baik, tetapi Nabi apa? Melihat kondisi kalau tak kembalikan, nanti ada sesuatu nih Abu Jahm. Udah kalau gitu tolong balikkan. Mintakan sama dia pakaian yang biasa aja. Supaya apa? Menutup sesuatu yang terjadi dzon. Ya, su'udzon pada Abu Jahm tadi. Akhirnya minta ambijaniyah, kain tebal yang kastanya kain ini biasa. Jangankan manusia, kain pun punya kasta. Kasta tertingginya apa? Sutra. Ini kasta tertinggi. Ini enggak boleh dipakai kaum laki-laki. Dan untuk tahun-tahun ini pun mungkin tertentu sutra ini sudah ya, jenis kain tertentu. Kainnya pun enggak dijual bebas. Nah, alladhi lam ya'lam. Atau lam yu'allam. Kain yang tidak ada apa namanya? Tanda-tandanya atau coraknya. Wa hadza min kamali hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kesempurnaan petunjuk beliau. Ma yu'khadu minal hadis, yang pertama masru'iyatul khusyu' fi shalah. Disyariatkan konsentrasi penuh dalam sholat, khusyuk. Wa fi'lul asbab al-jaliyah, lah mengerjakan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kekhusyukan. Sebabnya banyak ya. Sebabnya tadi banyak, menghilangkan kesibukan kita. Kalau masih punya kesibukan, selesaikan. Kalau itu waktunya, durasinya cepat. Ya kalau durasinya lama ya ditunda, jangan masuk. Ya tunda nanti setelah sholat. Jangan pas sholat sedang menjalankan mesin misalkan, sehingga sholat kita enggak khusyuk. Sholat sambil misalkan rebus air, sholatnya enggak khusyuk. Sholat sedang goreng tempe, tahu sholat zuhur ke masjid, di rumah goreng tempe cemplung, dia lari ke masjid, buru-buru ke masjidnya. Ya, nah, pas sholat mikirin apa tempe udah matang belum, dari balik belum tadi. Nah, apa di sini? Terus berbicara terus kalbunya. Wah, jangan-jangan, waduh bosong ini kok baunya sampai masjid, padahal tadi Kang Somai lewat misalkan. Nah, ini menyibukkan kalbu itu namanya khatir, sesuatu yang terbersit. Jangankan kok ada kesibukan, enggak ada kesibukan aja salat itu datang bersitan-bersitan. Nah, maka dikosongkan seperti ini. Wal ibti'ad an kulli ma yusghilu fi shalah, dan menjauhi perkara-perkara yang bisa menyibukkan dari salat. Ini sifatnya umum, maka dikatakan umum di sini, enggak hanya baju, enggak hanya pakaian, apa saja. Ya, menjauhi hal-hal yang bisa menyibukkan dari sholat. Yang kedua, anna insighalal qalbi al-yasir la yaqdah fil qalbi. Adapun tersibukkan hati dengan hal-hal kecil atau sedikit, maka tidak mengurangi atau mencacati sholatnya. Nah, ini siapa yang bisa lepas? Enggak bisa. Tapi tetap ketika dia coba diganggu setan, ya, dengan suatu urusan putus lagi, saya sedang sholat, ya, lanjutkan kalimatnya, lanjutkan dikirnya, lanjutkan apa sholatnya. Ketika datang lagi putus lagi, datang putus lagi, nggak mungkin kosong blong itu, nggak mungkin, kecuali kalau antum betul-betul memang ya sudah kasta dalam ibadahnya, sudah tinggi sekali ilmunya dalam. Ya, enggak ada utang, enggak ada tanggungan, enggak ada anak, enggak ada istri, mungkin bebas masalah di dunia ini, mungkin khusyuknya subhanallah. Ya. Atau misalkan memang antum sudah terbiasa bisa khusyuk, betul-betul bisa menjiwai sholat ini. Ya kan, orang sudah terlatih, orang betul-betul ya Allah berikan kemudahan, mungkin bisa, tapi kalau kita ini susah sekali. Yang dibaca sholat apa, selesainya sholat apa? Yang dibaca surat apa, selesainya surat apa? Yang dibaca kulhu, selesainya anas. Nah, misalkan begitu. Artinya sedikit tidak apa, cuma putus. Ada putus, ada putus. Yang ketiga, karohatu tazwiqil masajid wa naqsiha wal kitabatu fiha lima yajlibuhu min insighalil musallina fi nadhar ilaiha. Ini juga kalau kita punya masjid, dan ini ma'ruf kalau kita insyaallah dibenci untuk menghias masjid. Diukir, ditulis, karena itu akan bisa menyibukkan kolbu musolli untuk melihatnya. Dan ini juga diantara tanda-tanda qiyam musa'ah. La taqu musa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat sampai apa? Manusia berbangga-bangga dengan masjid. Dengan apa? Ukirannya, dengan keindahannya. Bahkan sekarang masjid itu bukan untuk ibadah, tapi untuk wisata. Karena wisata enggak mau dibilang wisata biasa, ditambahkan wisata religi ke Masjid Al-Jabbar Bandung. Nah, ini. Jadi fungsinya sudah mulai berubah. Masjid yang dikagumi bukan untuk ibadahnya, tapi apa? Bangunannya. Ini makruh hukumnya. Taib, makruh. Dan berapa banyak biaya untuk hiasannya, hiasannya itu lebih besar daripada apa? Untuk bangunannya. Satu menara itu kalau kita lihat itu ratusan juta untuk membangun masjid misalkan, itu cukup menaranya tok. Yang keempat, fihi jawazul libsil malabis al muallamah lirijal. Di dalamnya juga diperbolehkan memakai baju yang bercorak bagi laki-laki, tapi bukan ketika sholat. Apa tadi, batik? Boleh antum pakai batik, enggak apa-apa. Ya, pulang ke kampung ya pakai batik misalkan labas. Boleh hukumnya. Nabi di sini mengembalikan khamisah ini bukan karena coraknya ya, karena apa tadi sholat melalaikan. Nah, sehingga minta apa? Ambijaniyah. Boleh. Tapi kalau sholat ya ahsan jangan. Kalau kita selamat, belakang kita enggak selamat. Apalagi batik-batik sekarang itu banyak gambar-gambar burung, gambar apa gitu. Gambar wayang. Pakai batik gambar wayang kita di belakangnya. Dulu pecandu dalang misalkan, wah tambah enggak khusyuk nih sholat ini. Ini siapa ya namanya dulu wayang ini? Oh, ini dulu namanya Buto misalkan. Buto Cakil misalkan. Wah, ini Anoman, wah bagus ya. Wah, rusak sholatnya. Nah, jangan. Kalau selain itu maka labas, jawas, pakai baju yang bercorak. Tidak harus polos maksudnya. Yang kelima, wafi istihbabu qabulil hadiah. Padanya juga dicintai menerima hadiah. Kalau dikasih hadiah, terima. Jabron liqalbil muhdi. Untuk apa? Menyenangkan hati pemberi. Wataru dudan ilaih. Dan adanya kebimbangan padanya. Tapi di sini hadiah itu tidak wajib diterima loh ya. Tapi sunnahnya memang diterima. Dilihat hadiahnya ini motifnya apa? Kalau motifnya ada sesuatu, ya kita nerima hadiah berarti siap untuk menjalankan motifnya tadi. Kalau enggak maka jangan. Karena kadang hadiah itu ada tuntutan. Ya, hadiah ada tuntutan. Taib. Kalau enggak ada tuntutan maka terima. Rizki jangan ditolak. Kemudian yang keenam, wa fihi annahu la ba'sa min raddil hadiah li sabab. Nah ini. Dan padanya juga tidak apa-apa menolak hadiah karena sebuah sebab. Ya, contoh kalau para ulama mencontohkan misalkan ada seorang punya istri lebih dari satu, dua atau tiga. Istri yang kedua memberikan hadiah. Untuk apa? Supaya jatahnya ditambah. Boleh enggak kita tolak-tolak? Karena mendolimi yang lain. Karena ada motifnya dia ngasih hadiah tadi. Kalau enggak ada motifnya, motifnya ikhlas ya, labas. Nah. Walakin ma'a bayani sabab li sahibiha. Tetapi kalaupun ditolak, ahsannya menjelaskan kenapa ditolak. Ya. Nah, untuk juga apa? Menjaga kalbunya. Hatta la yaqa fi qalbihi syai'. Tidak ada sesuatu dalam kalbunya. Yang terakhir kita bacakan faedahnya saja. Wa fi husnu akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada kebagusan akhlak nabi yang pantas dicontoh. Haitsu radda alaihil kisa' al mu'allam. Saat nabi menolak atau mengembalikan baju yang bercorak, kain yang bercorak. Wa talabal kisa' alladzi laisa fihi alam, dan meminta kain yang lain yang tidak ada coraknya. Liyu'limahu anahu ghairu mutarafi'in an hadiyati. Ya, agar supaya Nabi memberitahukan kepada Abu Jahmin kalau dia tidak mutarafi' itu, ah saya apa sih kamu ngasih hadiah? Misalkan gitu. Mutarafi', dia enggak mau seperti itu. Ya, dia tidak mau, wah ini kamu kok ngasih hadiah kok gelasnya jelek banget, tukerlah yang bagus tuh yang di rumah. Nah, bukan itu maksudnya. Ya, misalkan kita dikasih hadiah motor misalkan. Jangan motor lah, itu mobilmu yang di rumah aja nih, misalkan. Enggak, itu bukan itu maksudnya Nabi. Bahkan Nabi minta balik ya, mungkin barang yang lebih murah dari yang diberikan tadi. Nah, wala kullin di sini tentunya masing-masing kembali ke pemahaman kita. Sesuatu yang sifatnya memang sudah biasa dengan sahabat-sahabat kita, beda perlakuan dengan sesuatu yang mereka secara hubungan sosial ya tidak dekat dengan kita, maka menjaga kepribadian kita lebih baik. Jadi menjaga diri itu termasuk dari menghormati diri kita. Taib wallahu taala alam bissawab. Pembel. Itu pertama diajak ngaji dulu. Ya mungkin dia enggak tahu. Mungkin dia taunya baru, oh kan boleh kan kalau anu makan-makan dulu, mungkin taunya baru di sini, yang sini belum tahu dia. Ayo kita taklim dulu. Setelah taklim dia tahu, udah tahu kan kalau itu enggak boleh. Oh iya. Oh ya sudah. Kadang memang kondisi orang itu saat kita nasihati kenapa dia menolak, mungkin ilmunya baru sampai situ. Dia anggap, wah saya lapar kok makan dulu. Itu tapi tiap hari gitu loh. Nah, ini juga terjadi ya di mana-mana kayak gitu. Yang repotnya kalau seorang punya tugas dan jamnya itu gitu. Itu kalau tiap hari enggak boleh, kalau sesekali boleh. Ya. Dan kalau tidur ini enggak ada alasan. Apa tidur apa kalau dia bukan seorang musafir atau pekerja yang berat banget misalkan. Apa kalau sekarang? Gak ada alasan tidur dulu kemudian habis tidur sholat, gak ada. Kalau yang kontak di awal tadi sholat tahajud. Kalau yang sholat wajib misalkan jam 12 adzan ngantuk misalkan, ya udah nanti ngantuknya wudu dulu apa sholat baru tidur. Jangan ngantuk tidur dulu Jangan ya. Itu masuk dalam ayat apa? Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Ya, celaka bagi orang yang salat, yang lalai dengan salatnya. Begitu. Tapi kalau sesekali pas antum lapar misalkan, pas azan datang makan. Makan dulu salat dulu, makan dulu makan. Makan seperlunya, ya. Nah, tenang. Enggak usah buru-buru juga. Tenang dulu, cukup satu rakaat masih ada, sudah nanti dilanjut misalkan setelah itu. Kalau jenis makanannya memang bisa dibagi-bagi. Kalau makanannya misalkan kuah ya, kalau dibagi nanti enggak enak atau dimakan apa gitu ya sudah selesaikan dulu, enggak apa-apa. Gampang, mau sesekali ini kok. Cuma kalau tiap hari ahsan disiasati. Kalau setiap hari. Nah, nah, wallahu a'lam bissawab. So anak ini nggak bisa kita pukul rata ya. Masing-masing kondisi beda dengan kondisi yang lain. Sehingga kalau misalkan anaknya ini akan membuat gaduh di masjid dan kita tidak bisa mengkondisikan, ahsan di rumah. Nah. Apalagi kalau anaknya tadi belum tamyiz, ini mengganggu. Ahsan di rumah. Cuma ini penting. Ketika kata para ulama, kita punya anak. Ketika kita tinggal di rumah membahayakan bagi anak tadi. Misal tidak ada yang menjaga, keamanannya dan lain-lain. Kondisinya macam-macam. Bagaimana kondisi kita? Apakah kita tinggal di rumah kemudian akan membuat was-was kita? Karena enggak ada yang jaga, kita kunci di kamar misalkan. Atau kita bawa dengan kondisi tadi, tapi dengan catatan apa? Cari posisi yang kira-kira apa? Tidak memutuskan soft. Itu pun sesekali enggak apa-apa. Karena secara wakil realitanya, kadang-kadang memang kita enggak bisa menghukumi satu permasalahan dengan satu hukum baku. Gitu. Tapi kalau anak ini memang sudah tamyiz, maka kita ajak ke masjid. Sudah ngerti kalau ke masjid itu sholat. Ya, itu kita ajak. Tapi juga enggak usah terlalu dipaksa. Kadang pada kondisi tertentu, anak itu kalau kita paksa ibadah di kecilnya, nanti gedenya dia bosan. Dan ini banyak sekali terjadi. Dari kecil kita harap mondok, pers, muapal, pokoknya sampai jejeli, muroja'ah ini lagi. Ya, suntuk dia sudah, enggak ada waktu main apa-apa. Ketika gede balas dendam. Wah, ini banyak terjadi. Artinya dalam hal pendidikan ini pun kita orang tua tahu. Jadi ketika ada orang yang terlalu santai didik anaknya, ya mungkin kalau dia misalkan memang udah ngerti dari sisi ilmu parenting, ya ada pendidikan khusus untuk anak itu namanya ilmu parenting. Itu penting untuk antum baca juga. Kondisi anak laki-laki dengan anak perempuan itu beda. Kalau laki-laki itu otak kirinya lebih dominan ketika kecil. Kalau perempuan otak kirinya, kanannya lebih dominan. Sehingga laki-laki dengan perempuan itu kalau tumbuh dari kecil itu didominasi apa? Perempuan. Kalau perempuan itu cepat dewasa. Kenapa? Otak kanannya lebih berkembang. Ya, lebih dewasa usia SMP itu sama-sama umur 10, ini perempuan, ini laki-laki. Ini loh yang 10, yang laki-laki ini masih umbelen, masih bocah banget. Tapi kalau yang perempuan ini sudah dewasa. Ya. Yang ngompol yang enggak ngerti, bingung. Karena memang otak kirinya yang berkembang. Pengennya main terus. Main, berantem, bantah gitu. Tapi kalau perempuan usia gitu udah dewasa sekali. Ya. Nah. Nanti sampai usia SMP itu mereka motoriknya masih kuat kalau laki-laki itu. Ya, intinya main terus gitu, artinya aktif. Itu jangan dikekang, tapi diarahkan. Kalau dikekang nanti balas dendam. Tapi kalau perempuan enggak. Nah, semakin dewasa otak kanannya mengecil, kirinya semakin apa? Membesar. Sehingga apa? Orang perempuan ini kalau sudah tambah gede bukan tambah jadi dewasa. Ya. Manja lagi. Tapi kalau laki-laki ini udah usia gede semakin matang dia. Usia-usia SMA kuliah lah. Usia kuliah itu berarti usia 17, 15 ke atas itu udah mulai matang yang gede. Ya, sehingga apa kematangan ketika sudah sama-sama tua ya. Ini 40 tahun, ini 40 tahun. Ini akan terlihat sosok laki-laki lebih dominan. Nah. Jadi intinya tadi ditinju dari kalau misalkan memang anaknya aktif ya asan jangan. Ya, tapi kondisi yang lain kadang kita juga bingung. Ini anak banyak. Kalau di rumah, wah jangan enggak jelas ini pokoknya. Gimana caranya? Ya intinya pinter-pinter kita. Nah, kalau misalkan memang sholatnya di masjid itu cepat, ya asan di rumah dulu. Ya, supaya enggak ganggu. Karena kalau sholat terganggu itu ya gimana ya? Kita juga ikut makal, akhirnya enggak khusyuk. Akhirnya dalam hati, ini orang ini gimana? Kita malah ngomel sendiri dalam hati kita, enggak khusyuk akhirnya. Imam sudah Allah apa dia masih ngelek aja gitu. Apa ini? Sami Allah tinggal belum rukuk ini. Gara-gara hatinya tadi ya Pak. Yang ngalamun, putus-putus sinyalnya. Kalau bahasa sekarang ngelek gitu ya. Imamnya kemana, dia kemana. Apalagi kalau sampai ngejamin mata sambil riba dalam hati ini. Orang gak ngerti. Ngaji gak sih ini orang ini. Imam udah tahiyat dia masih berdiri aja. Sama rusak sholatnya dia, kasihan. Dia udah ngerusak sholatnya orang gara-gara anaknya. Nah ini bahaya. gitu ya. Nah, dijaga seperti kalau misalkan memang bisa diatur, fadl barakallahu fik. Nah. Heeh. Ya, nah intinya menerima hadiah itu mustahab. Nah, boleh menolak ketika ada indikasi negatif yang kita rasa atau qara'in yang kita lihat. Adapun masalah dia ngasih hadiah, apakah kita buta apa enggak, yaitu hal lain, diterima aja. Gitu. Karena orang ngasih hadiah kita pun kadang enggak ngerti ini dibutuhkan apa enggak. Intinya kita terima dan enggak usah kita minta yang lain. Gitu. Karena biasanya urufnya kalau kita minta yang lain ini orang dikasih malah minta yang lain ini, misalkan gitu. Jadi malah muncul sesuatu dzon. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi kan mungkin posisinya beliau juga udah dilihat di sahabat itu enggak mungkin beliau seperti itu gitu. Jadi kita menjaga. Intinya walaupun kita enggak butuh ya terima aja. Begitu. Kalau misalkan memang suatu saat butuh, kita pakai, kita tunjukkan di depan dia kalau ini memang kita pakai, sehingga orang yang kita kasih, orang yang ngasih hadiah ke kita pun senang, oh dipakai, alhamdulillah. Kalau sekarang enggak, ngumpet-ngumpet makainya, wah ada yang ngasih malu, ah jangan, gimana sih dikasih biar ngelihat kita pakai malah malu-malu. Atau malah pas kasih-kasih orang yang ngasih, loh kok dipakai dia ini. Ah, ini kurang ngajar ini orangnya. Awas besok enggak tak kasih lagi nih. Gitu nanti malah. Nah, walaupun haknya dia boleh-boleh aja, cuma kan nyakiti gitu. Atau di depannya kasih dia, wah anak gak mau kasihkan dia aja, ini murahan ini misalkan. Jangan. Ini biasanya anak-anak kayak gitu, kalau orang tua enggak insyaallah. Kasih kasih dada minta rempelah gitu. Kayak yatim rogoh rempelo gitu. Kalau sih. Nah, fadl.